Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Pemirsa Al-Quran dan juga semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, banyak sekali yang kadang-kadang bukan tidak masuk akal, tetapi kadang-kadang akal tidak bisa menjangkaunya karena belum ada pembuktian. Jangankan kok sesuatu yang berkaitan dengan future look, artinya sesuatu yang akan datang yang masih jauh di hari kiamat. Sesuatu yang dohir, yang nampak saja, kadang-kadang kita sulit untuk menilai. Karena pikiran manusia sangat terbatas, apalagi dipengaruhi oleh indera-indera kita. Penglihatan kita, pikiran kita, pendengaran kita, image kita, mindset kita, itu berpengaruh sekali kepada penilaian sesuatu. Ajaran Islam ini punya nilai-nilai yang luar biasa, harus kita yakini seyakin-yakinnya dan terbukti kebenarannya. Mari kita buktikan, saya punya satu gambar yang sederhana. Gambar ini sangat sederhana. Artinya apa? Bahwa gambar ini sebetulnya hanya kelihatannya hanya dua gambar. Artinya dua gambar ini saya suruh membandingkan. Di sebelah saya ada adik saya, Evi. Assalamualaikum Evi. Ya, Evi, tolong dilihat Evi. Ini lebih panjang mana, Evi? Panjang bawah. Pemirsa, Evi mengatakan ini lebih panjang bawah daripada yang di atas. Ini lebih panjang yang di bawah daripada yang di atas. Padahal sebetulnya kalau kita lihat betul, mari kita buktikan apa betul panjang bawah dan panjang atas. Karena yang menebak adalah Evi, tolong diukur Evi biar membuktikan langsung. Evi, silahkan dibuktikan apakah panjang atas garis tengah itu, panjang bawah atau panjang atas. Apa? Sama. Baru dua gambar. Ini kalau saya kacaukan, saya punya 100 gambar. Mata kita bisa menipu. Pikiran kita bisa menipu. Bahkan image dan keyakinan kita kadang-kadang tertipu. Belum lagi kalau kita melihat rel. Rel itu kelihatannya menyempit, padahal sesungguhnya dia selalu sama. Kalau relnya menyempit, maka keretanya banyak yang terguling. Wong relnya sudah sama terus saja banyak kereta terguling di Indonesia ini. Apalagi kalau menyempit. Ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan manusia. Sehingga manusia harus menyadari keterbatasannya. Keyakinan juga seperti itu. Ajaran Islam, kadang-kadang akal kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi sebetulnya terbukti kebenarannya. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan lanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di Kurma, Kuliah Ramadan. Baru saja kita saksikan adik saya Evi untuk melihat satu gambar yang kelihatannya sederhana. Pemirsa boleh lihat. Kelihatannya ini panjang yang di bawah. Setelah terbukti ternyata mengakui bahwa ternyata panjang garisnya sama. Dan begitulah manusia. Sering tidak tahu dibalik rahasia kebenaran dari ajaran-ajaran Islam. Rahasia dari sunah-sunah yang disunahkan Rasulullah. Misalnya saja, kenapa sunah Rasulullah kalau ada minuman, ada kemasukan lalat, maka lalat itu disunahkan untuk dicelupkan langsung seluruh tubuhnya ke dalam minuman itu. Karena ternyata ada rahasia. Sayap itu dari lalat itu, sayap yang satu menjadi racun, tapi sayap yang satunya menjadi penawar atas racun itu. Dan ternyata banyak bukti-bukti kebenaran dari sunah-sunah Rasulullah. Dan kadang-kadang orang itu bisa yakin setelah dibuktikan. Inilah bukti-bukti di dalam Islam yang kadang-kadang bukan tidak masuk akal. Cuman kadang-kadang akal kita belum nyampe. Sesuatu yang kita lihat secara dohir dan nampak nyata saja, real saja, itu kalau kita lihat mata kita menipu, kelihatannya dia menyempit. Padahal sesungguhnya real itu selalu jaraknya sama. Kalau rel segera menyempit, itu semakin jauh menyempit, maka kereta yang lewat di atasnya pasti banyak terguling. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya jangan mengandalkan otak kita saja. Karena kadang-kadang kebenaran Islam ini otak kita tidak sampai. Kenapa orang wudu harus pakai air, nggak ada air, harus pakai debu, tidak boleh pakai bedak. Karena ternyata di balik debu itu ada rahasia yang mungkin rahasia itu belum terkuak. Ternyata dengan orang habis kalau sudah bersuami istri, orang habis kumpul suami istri harus diwajibkan mandi janabah. Ternyata dengan mandi junub itu mengembalikan semua saraf-saraf dan adrenalin sehingga menjadi fresh kembali. Juga rahasia-rahasia yang lain. Apa poinnya adalah bagaimana kita meyakini ajaran bahwa di balik sunnah kenabian, di balik apapun yang dilakukan oleh Rasulullah yang kita ikuti, itu ada satu kebahagiaan penyelamatan dunia kita sampai akhirat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa memelihara sunnah-sunnah itu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.